terjadi. Gadis zaman sekarang tidak peduli apa kata orang, ikut-ikutan asalkan hati senang. Busana telanjang jadi kebanggaan. Lihat-lihatlah kalau dia berdandan, mencukur alis dilukis melintang. Asalkan hati.